Sobran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني طلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab tentang Khulafa Ar-Rashidin, dan masih kita pada khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun fi dhikri ma amzila من الآيات في مدحه أو تصديقه أو الشأن من شؤونه. فصل. Penyebutan ayat-ayat yang turun yang memuji beliau atau membenarkan beliau atau menyebutkan dari urusan-urusan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ayat-ayat tentang Abu Bakar. Berkata Suyuti rahimahullah, "I'lam anni ra'aitu li ba'dihim kitaban fi asma'i man nazala fihim al-Qur'an ghairu muharrar wa la mustaw'ib wa qad alaftu fi dhalika kitaban hafilan mustaw'iban muharraran وأنا ألخص هنا ما يتعلق منه بالصدق رضي الله بالصديق رضي الله عنه. Ketahuilah, kata Imam Suyuti rahimahullah, bahwa aku melihat sebagian kitab-kitab tentang nama-nama sahabat atau nama-nama orang yang diturunkan pada mereka Al-Quran, tetapi ghairu muharrar wala mustaw'ib, tetapi tidak lengkap atau tidak terinci. Wa qad alaftu fi dhalika kitaban, dan aku menulis satu kitab, hafilan mustaw'iba, yang lebih lengkap mencakup semuanya, muharrar dan tersusun dengan baik. Wa ana ulakhkhas huna ma yata'allaq minhu bis-Siddiq, dan aku ringkas di sini apa yang berkait dengan beliau As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti beliau meringkas dari kitabnya khusus yang tentang Abu Bakar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Id yaqulu li sahibihi la tahzan. Inna Allaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه إلى آخر الآية. Kata Allah, dan salah satu dari yang dua, yang ketika kedua-duanya dalam gua, ketika berkata kepada sahabatnya, لا تهزن, janganlah engkau bersedih. إن الله معنا, sesungguhnya Allah bersama kita. فأنزل الله سكينته, maka Allah pun turunkan ketenteramannya kepadanya. Ajma'ul muslimun ala anna sahib al-madhkur Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin sepakat bahwa as-sahib dalam ayat ini, yang disebut dalam ayat ini, id yaqul li sahibihi, as-sahib di sini adalah Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Wa sayati fihi atharun anhu, dan akan datang juga nanti asar dari beliau radiyallahu ta'ala anhu. Tentunya karena tidak ada lain selain Abu Bakar. Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau berdua dengan Abu Bakar. Dan ketika beliau bersembunyi di gua Thawr, juga tidak ada orang lain kecuali Abu Bakar. Maka jelas dalam ayat ini Allah katakan tsaniyatnain idhuma fil ghar. Salah satu dari yang dua ketika keduanya dalam gua. Salah satunya berkata kepada sahabatnya yang berkata la tahzan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka siapa sahabatnya? Tidak ada lain. Di gua itu cuma berdua. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa akhraja Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala fa anzalallahu sakinatahu, masih ayat yang sama dalam surat At-Taubah ayat 40, dan ketika Allah, dan Allah turunkan sakinahnya kepadanya. Sakinah maknanya tuma'ninah, ketenteraman atau ketenangan. Qal, dikatakan oleh Ibn Abbas, alaihi ay ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam tazal as-sakinah alaihi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sakinahnya terus bersamanya. Ini tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Habrul ummah, tintanya umat, turjumanul Quran, penafsir Quran yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Maka Ibnu Abbas adalah mufassir Al-Quran atau dijuluki turjumanul Quran. Kata beliau, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Dan Allah turunkan ketenteramannya kepadanya. Yakni kepada Abu Bakar. Mengapa? Karena kemungkinannya hanya dua. Di situ hanya ada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah, sakinatahu alaihi la tazal. La tazal sakinatahu alaihi. Adapun Rasulullah SAW, sakinahnya terus bersamanya. Karena beliau Rasul, maka ketenteramannya, ketenangannya selalu Allah berikan. Maka yang tadi dikatakan jangan bersedih, Allah bersama kita, maka Allah turunkan ketenteramannya kepada siapa? Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW, la tazalu sakinatuhu alaihi. Karena sakinah beliau terus bersamanya. Nah, adapun manusia biasa seperti Abu Bakar, dalam keadaan kadang beliau gelisah, kadang takut, maka saat itu Rasulullah berkata, la tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, dengan nasihat Rasulullah maka turunlah ketenteraman kepada Abu Bakar. Maka kata Ibnu Abbas, jelas yang dimaksud Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraj Ibnu Abi Hatim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu ishtara Bilalan. Bahwa Abu Bakar pernah membeli budak yang bernama Bilal ibn Abi Rabah. Bukan karena beliau membutuhkan budak. Bukan karena ingin memiliki budak untuk membantunya. Bukan. Tetapi karena melihat Bilal ibn Abi Rabah dalam keadaan disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah ibn Khalaf. Disiksa, dijemur, ditindih dengan batu di atasnya. Dan beliau, Bilal, hanya menyatakan dengan isyarat tangannya, ahad, ahad. Yakni tetap berpegang dengan tauhid, la ilaha illallah. Maka beliau membelinya untuk menyelamatkannya. Membelinya untuk menyelamatkannya. Setelah dibeli, dibebaskan. Ketika memperingatkan Ubay ibn Khalaf, Umayyah ibn Khalaf dan Ubay ibn Khalaf untuk berhenti dari menyiksanya, dia katakan, ini budakku. Aku akan lakukan terhadap budakku sekehendakku. Maka Abu Bakar menyatakan, aku beli budak itu. Kamu berani sekian? Kamu berani sekian? Kata Abu Bakar, naam, aku beli dengan harga yang kau mau. Maka dibelilah dengan satu burdah, wa ashru awaq. Dibeli dengan burdah, dengan jubahnya, dan lima uqiyah. Uqiyah, satu kantong uang emas. Fa'ataqahu lillah. Maka dibebaskanlah Bilal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Lail. Wal laili idza yansha wan nahari idza tajalla, sampai pada kalimat inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian sangat berbeda. Antara siapa dengan siapa? Syatta dari kata syattan. Berbeda, jauh. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian sangat berbeda. Yang ini menyiksa budaknya. Yang ini memerdekakan budaknya. Yang ini bakhil, tidak mau mengorbankan hartanya. Yang ini karim, yu'ti ma lahu yatazakka. Abu Bakar dengan Umayyah bin Khalaf, syattan bainahuma. Syattan bainahuma. Maka Allah katakan, inna sa'yakum la syatta. Sungguh perbuatan kalian, usaha kalian sangat berbeda jauh. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Amir ibn Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Abdullah bin Zubair, kana Abu Bakar yu'tiq ala al-Islami bi Makkah. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq memerdekakan di dalam Islam di Makkah sekian budak. Bukan satu, bukan hanya Bilal. Fa kana ya'tiqu ajaiz wa nisa idza aslamna. Beliau memerdekakan orang-orang lemah, para wanita, ketika masuk Islam. Maka bapaknya berkata kepadanya, ay bunai, araka ta'atik unasan di'afa, wahai anakku, engkau memerdekakan orang-orang lemah. Falau annaka ta'atik rijalan jilda, yuqumuna ma'ak, wa yamna'unak, ويدفعون عنك. coba kalau kamu merdekakan budak-budak yang kokoh kuat, akan berdiri bersamamu, akan melindungimu, akan menjagamu. Karena biasanya budak yang dimerdekakan akan menjadi maula, maula yang memerdekakannya. Maula itu seperti kerabatnya, seperti keluarga. Kalau kau merdekakan orang-orang kuat, maka engkau memiliki orang-orang kuat di sekitarmu, keluargamu. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah yang dimaksud. Ini orang tuanya menghitungnya dengan hitungan dunia, tetapi dijawab oleh Abu Bakar dengan hitungan akhirat. Ay abati, ana uridu ma indallah, wahai ayahku, yang aku inginkan adalah apa yang di sisi Allah. Karena tujuan Abu Bakar bukan keuntungan dirinya, bukan untuk mendukungnya, bukan untuk memperkuat dirinya, bukan. Tetapi ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah masuk Islam ketika disiksa oleh tuannya, maka dimerdekakan, dibeli, dimerdekakan, dibeli, dimerdekakan, dibeli, dimerdekakan. Tujuannya akhirat. Aibat ay abati, ana uridu ma indallah, aku menginginkan apa yang di sisi Allah. Qala, berkata Abdullah bin Zubair, fahaddatsani ba'd ahli baiti, berkata kepadaku kerabat keluargaku, anna hadhihi al-ayah nazalat fi, bahwa ayat ini turun tentang beliau. Masih kelanjutan ayat tadi. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Adapun tadi kan dikatakan syatta, inna sa'yakum la syatta, usaha kalian sangat berbeda. Adapun yang ini yang memberikan hartanya dan bertakwa, maka aku akan memudahkan jalannya menuju kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Adapun yang bakhil dan mendustakan, merasa kaya, merasa cukup, kayak Umayyah bin Khalaf, termasuk orang yang kaya, kaya raya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, fa sanuyassiruhu lil usra, maka aku akan mudahkan jalannya menuju kesusahan. Kata beliau bahwa kerabatku, ini kerabatnya Abdullah bin Zubair dari para sahabat, menganggap atau mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Abu Bakar karena memerdekakan budak-budak tersebut. Wa akhraj ibn Abi Hatim wa Tabrani dari Urwah, anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu a'taqa sab'atan, bahwa beliau telah memerdekakan 7 budak. Kulluhum yu'adzab, semuanya diadab oleh tuan-tuannya masing-masing. Maka dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Dibeli, dimerdekakan sampai 7 budak. Kulluhum yu'adzab fillah, semuanya diadab karena Allah. Wa fihi nazalat, maka tentangnya turunlah ayat ini. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, maka akan dijauhkan dari naran talabba, orang yang bertakwa, yaitu yang mengeluarkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Ini disebutkan dalam tafsirnya tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Usaha keduanya sangat berbeda, Umayyah bin Khalaf dengan Abu Bakar. Adapun yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa, membenarkan al-husna, maka dimudahkan ke jalan yang mudah. Adapun yang bakhil, merasa kaya, mendustakan al-husna, maka akan dimudahkan ke jalan yang sulit. Sampai Allah katakan, fa'andartukum naran talabba la yaslaha illa al-ashqa. Aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang syaqi, al-ashqa. Kemudian Allah katakan, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan orang yang takwa, yakni Abu Bakar. Limadha? Yu'ti ma lahu yatazakka. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa imtigha'a wajhi rabbihi al-a'la fala sawfa yarda. Sampai akhir ayat ini tentang Abu Bakar. Maka dengan dalil ini bahwa Abu Bakar dijamin dengan keridhaan. Karena di akhirnya dengan kalimat wala sawfa yarda, dan niscaya Allah akan ridhoi orang ini. Yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dari Abdullah bin Zubair, qal nazalat hadhil ayah wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda ila akhir surah fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa akhraj al-Bukhari, dikeluarkan pula oleh Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakr lam yakun yahnat. Kata Aisyah, Abu Bakar tidak pernah melanggar janjinya, enggak pernah melanggar sumpahnya. Fi yaminin, tidak pernah melanggar satu yamin pun, satu sumpah pun. Hatta anzalallahu kafaratul yamin, sampai Allah menurunkan ayat tentang kafaratul yamin. Naam. Wa akhraj al-Bazzar wa Ibn Asakir an Usaid ibn Safwan radhiyallahu ta'ala anhu wa kanat lahu suhbah, dan beliau juga memiliki suhbah, yakni termasuk sahabat Usaid ibn Safwan. Dia berkata, berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Kata Ali, yang datang dengan as-sidqi adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam surat Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar, bisidqi atau bil haqqi? Hah? Bil haqq, ya? Atau bisidq? Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Kata Ibn Asakir, hakadar riwayah. Riwayatnya memang demikian. Bilhaq. Wala'allaha qira'atun li'ali. Bisa jadi itu salah satu qira'ah dari qira'ah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Di surat Az-Zumar. Ayat 33. Ayah, di dalam mushaf kita atau di dalam mushaf Utsmani, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Walladzi jaa bis-sidqi, sudah jelas. Siapa yang jaa bis-sidqi? Rasulullah SAW. Wa saddaqa bih, dan yang membenarkannya siapa? Abu Bakar. Karena beliau yang pertama kali membenarkan. Dan beliau seorang laki-laki dewasa yang berkata kepada Rasulullah SAW, engkau benar. Pertama kali. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, setiap orang ada keraguannya. Illa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Tidak ada keraguan sama sekali. Yani sebelum menerima, ada berpikir dulu. Semua. Berpikir dulu, ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sejenak, kemudian. Kecuali Abu Bakar. Langsung menerima. Artinya, bahwa ayat ini menunjukkan dua orang. Walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Karena wawnya wawul atfi. Maka tentunya, antara yang sebelum waw dan yang setelah waw adalah dua orang yang berbeda. Yang datang membawa kebenaran dan yang membenarkan. Berarti dua orang. Yang pertama Rasulullah SAW. Alladhi ja'a bis-sidqi. Wa man ats-tsani, siapa yang kedua? Wa saddaqa bih. Qala Abu Bakrin, dikatakan Abu Bakar. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Asakir dari Usaid bin Safwan, dari Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Asakir, hakadha riwayah bilhaqi wa la'allaha qira'at Ali. Bisa jadi itu adalah qira'ah dari Ali Ibn Abi Talib. Wa akhraj al-Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala wa shawiruhum fil amr. Perintah untuk bermusyawarah. Wa shawiruhum, bermusyawarahlah dengan mereka. Siapa mereka? Qala nazalat fi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena setiap Allah perintahkan wa shawiruhum, bermusyawarah dengan mereka, Nabi memanggil Abu Bakar, memanggil Umar, dan bermusyawarah. Berarti syawirhum ay syawir Abu Bakrin, syawir Umar. Wa akhraj Ibn Abi Hatim an Ibn Shawdab qala nazalat ayat wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, dalam surat Ar-Rahman. Qala nazalat fi Abi Bakr radhiyallahu anhu, bahwa ini adalah turun tentang Abu Bakar. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Walahu turuqun ukhra dzakaratha fi asbabin nuzul, dan dia memiliki jalan-jalan lain sebagaimana yang diturunkan atau disebutkan di dalam asbabun nuzul, sebagaimana yang disebutkan dalam asbabun nuzul. Wa akhraj at-Tabrani fil Awsat, dikeluarkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Ibn Umar dan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qawluhu wa sanihul mu'minin, dalam surat At-Tahrim. Qala nazalat fi Abi Bakr wa Umar, wa turunnya ayat ini tentang Abu Bakar wa Umar. Yang dimaksud salihul mu'minin adalah Abu Bakr wa Umar. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Dikatakan bahwasanya akan menjadi pendukungnya yang ada di pihaknya adalah Allah wa Jibril wa salihul mu'minin, dan orang-orang yang saleh dari kalangan mukminin. In tatuba qad salat qulubukum. Naam. Baik. Qala, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukum wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu. Dialah maulanya. Maulanya adalah pelindungnya, pembelanya. Wa Jibril, malaikat Jibril. Wa salihul mu'minin, dan Abu Bakar dan Umar. Itu maksudnya. Wa salihul mu'minin, karena saat itu mereka yang ada dan mereka yang menonjol saat itu Abu Bakar wa Umar. Maka di dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan salihul mu'minin, nazalat fi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa akhraja Abn ibn Humayd fi tafsirihi an Mujahid qala lama nazalat inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ma anzalallahu 'alaika khairan illa asyrakna fihi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tidaklah turun kebaikan kepadamu kecuali biasanya kami disertakan. Kok kali ini enggak? Lihat ayatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. 'Ala man? 'Alan-nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kata Abu Bakar, kok kita enggak dapat? Biasanya selalu diiringkan dan juga orang mukmin dan juga orang yang beriman. Kok ini enggak? Maka ketika itu diturunkan ayat berikutnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum." Dikatakan oleh Allah ilaikum atau alaikum. "Huwa alladhi yusalli 'ala man? 'Alaikum." Sekarang bukan hanya Nabi saja, tetapi juga Abu Bakar, juga Umar, juga atas kalian semua yang ada saat itu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa dipastikan Abu Bakar? Karena Abu Bakar yang berkata, "Ya Rasulullah, biasanya kalau turun kebaikan kita ikut. Ini kok khusus saja?" Ternyata ada ayat berikutnya. "Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Naam. وأخرج ابن عساكر عن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. أبيت آية الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Dan kami cabut dari dada-dada mereka al-ghil, sebagai saudara di atas dipan-dipan mutaqabilin. Disebutkan oleh Ali bin Ibn al-Husayn, bukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin al-Husayn. Yani ayat ini mengenai Abu Bakar wa Umar wa Ali. Wa akhraja Ibn al-Asakir an Ibn Abbasin رضي الله تعالى عنهما قال نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya sampai pada kalimat وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Jadi juga disebutkan turun tentang Abu Bakar Siddiq رضي الله تعالى عنه. Adapun perintahnya memang am kepada Abu Bakar dan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi disebutkan di akhirnya dengan janji, wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini janji Allah yang jujur untuk mereka. Untuk siapa? Untuk Abu Bakar dan yang seperti Abu Bakar. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa tawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.